lama dimasukkan ambulan. Sudah cukup akhiri mabukmu. Yo, we secukup penuh anggunmu gendeng. Yo, mari mari yo, yo leren leren no, ojo di terus terus no. Jangan buat terus.